Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوتي في الله رحمني الله وإياكم semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Kita telah sampai ayat yang ke-13 dari beberapa ayat tentang tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada ayat yang ke-13 Allah ingatkan wa ja'alna sirajan wahaja tentang penciptaan matahari yang senantiasa bersinar, terbit dengan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah berdiam, senantiasa mengorbit pada lintasan yang telah Allah tentukan dan tidak akan berubah kecuali di hari kiamat kelak, yang Allah perintahkan matahari untuk terbit dari arah barat saat yang taubat sudah tidak diterima lagi, dan kelak di hari kiamat, di yaumul mahsyar, Allah Subhanahu wa ta'ala akan dekatkan matahari di atas kepala kita. Dalam riwayat dikatakan milan, satu mil. Ada dua bentuk penghitungan dari kalangan para ulama. Ada yang menyatakan hitungan satu mil sebagaimana yang maklum dalam panjang suatu jarak. Sebagaimana kita ketahui, kisaran satu mil 1200 meter. Ada yang menyatakan satu mil yaitu satu jengkal dari arah kepala kita, di atas kepala kita. Wallahu a'lam bissawab. Bagaimana panasnya dan bagaimana dahsyatnya keadaan umat manusia di yaumul mahsyar. Tidak ada tumbuhan Tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Tidak ada tempat untuk meneduh kecuali golongan yang mendapatkan teduhan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kembali di antara tanda-tanda kebesaran Allah. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا وَأَنزَلْنَا dan kami turunkan مِنَ الْمُعْصِرَاتِ dari gumpalan awan مَاءً ثَجَّاجًا air yang tercurahkan. Perhatikan salah satu nikmat Allah berikut ini, hujan. Dan subhanallah, diajarkan kepada kita dalam berinteraksi terhadap hujan, dimulai bagaimana kita berkeyakinan tentang hujan. Allah ingatkan dalam Al-Quran bahwa perkara hujan tidak ada yang mengetahuinya kapan turunnya selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sebuah pertanda tidak memastikan akan turunnya hujan. Dan ini termasuk perkara yang gaib, Allah yang mengetahuinya. Dan juga diingatkan kita bagaimana turunnya hujan adalah karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dari reaksi perbintangan atau pengaruh tata letak bintang yang di saat-saat tertentu dengannya akan turun hujan oleh Allah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita dua golongan bagaimana mereka berinteraksi dengan hujan. Segolongan adalah orang yang mendapatkan taufik merasakan hujan dan meyakini itu merupakan rahmat yang Allah turunkan. Segolongan yang lain menyatakan turunnya hujan muturna binau'i kada wa kada, dengan bintang-bintang tertentu, kejadian-kejadian alam semata, melepaskan dari kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadu billah, hadha syirik billah. Atau kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sekian banyak bentuk fikih yang diajarkan kepada kita tentang hujan. Bagaimana doa ketika hujan turun? Bagaimana doa ketika hujan turun dengan sedemikian derasnya? Bagaimana ketika diiringi dengan angin? Bagaimana ketika ada petir yang menyambar-nyambar, ada guntur, apa doanya? Dan bagaimana hukum airnya? Kesemuanya subhanallah menunjukkan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengikat kita dengan kemuliaan-kemuliaan syariahnya. Dan di sini Allah mengingatkan, wa anzalna, kami turunkan air dari gumpalan-gumpalan yang sajaja. As-sajaj al-munsab bikathrah, yang turun dalam jumlah yang banyak secara berurutan. Subhanallah. Bayangkan, sekiranya hujan turun dalam satu waktu dengan tanpa adanya urutan daripada setiap tetes. Apa jadinya bumi kita? Di mana kita akan berlindung? Sekiranya Allah turunkan hujan dalam keadaan sekaligus, tanpa adanya urutan daripada tetesan-tetesan hujan yang telah Allah tentukan di mana tetesan ini akan turun dan membasahi bumi. Kita bawa air, kita siramkan, akan terasa di kepala kita. Kita bawa air, kemudian kita siramkan. Bagaimana kalau air hujan turun dengan cara yang seperti itu? Di mana kita berteduh? Tapi Allah katakan sejaja dalam jumlah yang banyak, tetapi turun sedemikian teraturnya. Subhanallah. Ini Allah yang menentukan. Allah yang menentukan. Dan Maha Suci Allah, subhanallah, dari ketentuan yang demikian agungnya. Berikutnya Allah sebutkan nikmat setelah turunnya hujan menjadi anugerah, maka Allah katakan linukhrija bihi habban wa nabata, untuk kami keluarkan. Perhatikan, ini tauhid. Ini tauhid. Bagaimana seseorang meyakini yang menurunkan hujan adalah Allah, yang menumbuhkan, yang mengeluarkan beragam bebijian adalah Allah, sehingga orang ketika dia melakukan upaya, dia serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Linukhrija bihi, untuk kami keluarkan bihi, dengan air hujan yang telah Allah turunkan ini, habban wa nabata, bebijian dan tetumbuhan. Subhanallah. Dua jenis dari bentuk apa yang kita lihat tumbuh dan berkembang di atas muka bumi ini. Ima dari biji-bijian, dicontohkan di sini kalhintah, seperti biji gandum. Subhanallah. Dan beragam bebijian yang lainnya tentunya. Wan nabat, dan tetumbuhan beragam tentunya. Ada yang bisa dimakan oleh binatang-binatang yang melata, atau yang bisa dinikmati oleh seluruh siapa saja yang ada di atas muka bumi ini. Apakah yang bersifat dari rerumputan-rerumputan, pepohonan-pepohonan, dan tumbuhan-tumbuhan yang sangat beragam, nabatat yang sangat beragam. Kesemuanya dengan pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana yang Allah ingatkan dalam ayat yang lainnya, ketika Allah turunkan hujan, bumi itu seperti, subhanallah, seakan-akan bergerak, tumbuh. Yang tadinya kering kerontang, menguning, kemudian menjadi tumbuh, menjadi hijau, segar. Dan seakan-akan bumi itu berhias dengan turunnya hujan itu. Subhanallah. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang demikian besarnya. Berikutnya wa jannatin alfaza. Jannat ay basatin. Kebun-kebun. Multaffan ba'dhuha bi ba'd. Lita'ashu bi'a'ghsaniha, bagaimana rimbunnya pepohonan yang tumbuh ini sehingga subhanallah dedaunan dan rantingan itu seakan-akan berkaitan, tumbuh dengan sedemikian indahnya dan rapinya. Perhatikan dari ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-16, kesemuanya merupakan tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kesemuanya adalah peringatan. Selain ibrah bagi kita, pelajaran yang besar yang akan menghantarkan seorang hamba untuk semakin yakin kepada Allah, juga mengingatkan Allah berkuasa dan Allah Maha berkuasa di kehidupan dunia dan juga kelak di kehidupan akhirat. Kekuasaan Allah tidak terbatas. Oleh sebab itu, ikhwati fillah, rahimanallahu wa iyyakum, pada ayat berikutnya, ayat yang ke-17, dan pada penutup, perhatikan bagaimana indahnya ayat ini. Dimulai, kalau kita perhatikan ayat per ayat susunannya, kemudian pada ayat 4, pada ayat 16 atau ayat 12, bagaimana Allah ciptakan langit dalam 7 tingkatan, kemudian Allah ciptakan matahari yang mengeluarkan cahaya yang demikian terang, kemudian bagaimana yang terjadi di langit daripada turunnya hujan, kemudian bagaimana Allah tumbuhkan beragam bibijian dan tetumbuhan dan perkebunan-perkebunan yang demikian lebatnya. Setelah itu Allah ingatkan tentang hari kiamat. Tentang hari kiamat yang kelak manusia subhanallah akan Allah bangkitkan, bahkan kebangkitan manusia itu sebagaimana ayat yang Allah sebutkan pada ayat ke-14, 15 dan berikutnya. Dan dalam banyak ayat dalam Al-Quran, ketika Allah mengabarkan tentang bagaimana turunnya hujan, sering Allah ingatkan, وَكَذَلِكَ يُحْيِي الْمَوْتَى, dan seperti itulah Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan sebuah kematian. Bagaimana kering kerontang, Allah turunkan hujan, tiba-tiba berubah keadaan alam. Nampak di hadapan kita rumputan yang kering, dengan turunnya hujan tumbuh subur, menghijau. Maka setelah ayat-ayat yang seperti ini Allah katakan, Inna yawmal fusli kana miqata. Perhatikan urutan ayat per ayat. Dimulai dari ayat yang pertama tentang perbincangan orang-orang musyrikin meragukan, menyangsikan tentang hari kiamat, bertanya-tanya tentang hari kiamat, maka Allah jawab dengan ayat per ayat yang demikian menakjubkan. Maka tentang hari kiamat, perhatikan dari keimanan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Inna yawmal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari al-fasl itu hari kiamat merupakan suatu hari yang telah ditentukan waktunya. Ay waqtan wa mi'adan lil awwalin wal akhirin. Waktu yang telah dijanjikan Allah tidak sedikit pun akan menyimpang dari waktu yang telah Allah tentukan, tepat pada waktunya, dan akan dirasakan oleh semua penduduk yang pertama dan yang terakhir. Mereka kelak akan sampai kepada apa yang telah Allah janjikan. Minadz zawabi wal iqabi fil akhirah. Balasan. Pahala atau wal'iyadzu billah, hukuman di akhirah. Hari yang telah Allah tentukan. Wa summiya yawmul fasl. Hari kiamat dikatakan al-fasl, hari fasl. Li'anna Allah yafsilu fihi baina khalqi. Allah kelak di hari kiamat akan memilahkan, akan menyelesaikan semua urusan antara semua makhluk dan terpilahkan menjadi dua golongan tentunya. Fariqun fil jannah wa fariqun fil nar. Segolongan di jannah dan segolongan wal'iyadu billah di neraka. Berikutnya, setelah Allah kabarkan tentang adanya hari kiamat, maka Allah mengabarkan kepada kita bagaimana pergerakan hari kiamat, bagaimana permulaan hari kiamat. Yauma yunfakhu fis-sur. Yauma yunfakhu fis-sur fata'tuna afwaja. Hari yunfakhu yang ditiupkan fis-sur disangkakala. Hari ditiupkannya sangkakala. Ini maksud as-sur wa wal qarn alladhi yanfukhu fihi Israfil, yaitu tanduk yang kelak Israfil akan meniupnya. Ini ya ikhwata, tanda bermulanya hari kiamat. Ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang peniupan sangkakala. Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Ibnu Al-Arabi, Syekh Fauzan dari ulama mutaakhirin, dan Al-Lajnah Ad-Daimah menyatakan ada tiga kali tiupan. Tiupan pada hari kiamat ada tiga kali. Tiupan yang pertama yaitu tiupan faza, tiupan yang mengagetkan dan menakutkan semua umat manusia. Tiupan yang kedua as-sa'iq, tiupan yang memantikan, tiupan yang menghancurkan sehingga semua manusia mati dari tiupan yang demikian dahsyatnya. Tiupan yang ketiga tiupan ba'thi, yaitu tiupan yang dengannya Allah bangkitkan hamba-hambanya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat berikutnya dari kalangan para ulama ahlul hadis, dan juga sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dan para imam yang lainnya, hanya ada dua tiupan. Tiupan yang pertama sebenarnya penggabungan, yaitu tiupan al-faza' was-sa'iq, sekaligus tiupan yang mengagetkan, mengejutkan dan menghancurkan serta membinasakan. Tiupan yang pertama. Tiupan yang kedua adalah tiupan kebangkitan. Ini dua pendapat di kalangan para ulama. Wallahu a'lam. Saya pribadi lebih cenderung dari pendapat yang kedua, karena beberapa hadis yang disitu ada pensifatan dengan dua kali tiupan, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma bainan nafkhatain, di antara jarak dua tiupan ini ada 40 Ada 40 apa? Abu Hurairah ditanya, 40 hari dia berpaling, tidak menjawab. 40 bulan beliau tidak menjawab, berpaling. 40 tahun beliau juga tidak menjawab. Ada riwayat tetapi syadz, ganjil, sehingga tidak bisa diambil periwayatannya, yaitu arba'ina sanah, 40 tahun. Yang kita yakini, kita kembalikan kepada Allah. Yang jelas tibanya memiliki waktu 40. Allah yang Maha tahu. Yang terpenting bagi kita apa persiapan kita menyambut hari yang demikian dahsyatnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Kaifa anham wa qad iltaqama as-sur wa qad iltaqama Israfil as-sur kama qala." Kata Nabi, bagaimana aku bisa merasakan kenikmatan? Bagaimana aku bisa bersenang-senang dalam keadaan Israfil telah meletakkan sangkakala, al-qarn, tanduk ini di mana? Di mulutnya. Menunggu izin dari Allah, perintah dari Allah, kapan meniupnya? Maka dia akan meniup. Kapan diperintahkan untuk meniup? Maka akan ditiup oleh Israfil. Hari yang demikian dahsyat dan menakutkan. Maka Rasulullah, "Kaifa anham?" Bagaimana aku bisa merasakan kenikmatan sekiranya Israfil sudah meletakkan, dan sudah meletakkan tentunya as-sur, sangkakala, di mulutnya, menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini kejadian yang tentunya subhanallah sangat dahsyat. Ada pemikiran yang jahat, qiyas iblis, yang menyatakan bahwasanya dalil yang menunjukkan bolehnya musik adalah hadis ini, hadis Israfil. Kata mereka, Israfil saja akan main trompet, katanya. Alhamdulillah. Akan main apa? Meniup trompet. Malaikat lebih suci dari kamu, katanya. Alhamdulillah. Tidak ada pendapat para ulama yang menyatakan seperti ini. Tapi ini pendapatnya iblis yang diwariskan kepada orang-orang yang tertipu. Waliyahubillah. Kejadian hari kiamat diambil pelajaran dengan cara yang seperti ini. Wallahul musta'an. Dan ketika telah ditiupkan sangkakala, yawma yunfakhu fis-sur fata'tuna afwaja, kalian akan dengan serta-merta ila mawdhi'il ardh, dikumpulkan di tempat padang yang telah dipersiapkan untuk menghadapi tentunya pengadilan antara setiap hamba dengan Allah. Setiap hamba sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Laisa bainahu wa bainallah turjuman. Antara kita, seorang hamba dengan fisik kita, dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang menjadi perantara penterjemah antara kita dengan Allah. Afwaja, mereka akan datang secara berkelompok-berkelompok. Setiap nabi dengan umatnya, setiap nabi dengan orang yang setia dengan kelompoknya, dan tentunya walayadzu billah terpilahkan mana orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan yang kufur walayadzu billah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis dikatakan bahwa nanti ketika yaumul ba'ts diawali dengan Allah turunkan hujan. Allah turunkan hujan. Yang kemudian fisik itu kembali tumbuh dan membentuk. Sebagaimana yang ayat yang telah kita baca, dengan turunnya hujan, tetumbuhan mulai menampakkan, tumbuh, segar. Maka demikian kelak manusia ketika semuanya dalam keadaan telah Allah matikan. Dan Allah pada waktu itu berkata, Aynal jabbarun, aynal mutakabbirun. Di mana orang-orang yang sombong? Di mana orang-orang yang congkak dan sombong? Mana para penguasa bumi? Allah seru. Saat telah Allah binasakan semuanya, maka kemudian setelah itu Allah turunkan hujan. Dan setelah berbentuk fisik, Allah tiupkan sangkakala, maka kemudian baru bergerak menuju yaumul harf di mahsyar. Bergerak. Dan dikatakan, yang pertama kali yansyak minal ardh, yang pertama kali bangkit adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikuti yang lainnya. Dan Allah bangkitkan sebagaimana manusia itu dilahirkan, hufatan uratan ghurala. Allah bangkitkan dalam keadaan tanpa sehelai benang pun di atas tubuh kita. Telanjang, bulat. Hufatan, tanpa alas kaki. Kita digiring ke mahsyar yang demikian dahsyat panasnya. Tanpa adanya tempat teduh, tanpa adanya pepohonan. Hufat, di atas kaki kita, kita berjalan telanjang. Ghurala, dan tanpa disunat, kita akan berjalan seperti ini, telanjang, tanpa alas kaki dan tanpa disunat. Laksana orang yang baru dilahirkan. Kalau ini orang yang baru Allah tumbuhkan setelah hari kiamat. Keadaan yang demikian mengerikan tentunya. Yang semuanya berharap akan adanya pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dahsyatnya satu persatu manusia berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang hari kiamat. Kemudian ayat yang berikutnya, 19 dan berikutnya, Allah akan kabarkan kepada kita. Ayat 19 dan 20, Allah akan sifatkan dua sifat dahsyatnya hari kiamat. InsyaAllah kita lanjutkan pada waktu yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.